Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih pada bab yang ke-31, bab penaklukan kota Mekah. Kita melanjutkan bacaan yang telah kita mulai kemarin dari hadis yang ada di bawah bab ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju, ini ceritanya sebelum kejadian, cerita mukaddimah dari hadis ini adalah di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ketika banyak utusan-utusan menjumpai beliau, dan di antara keutamaan para sahabat Nabi SAW atau generasi salaf, di mana mereka berupaya berlomba-lomba untuk memberi orang makan atau menghidangkan makanan untuk orang lain, dan Abu Hurairah adalah orang yang paling sering, ya, mengundang makan. Ini gabungan antara ilmu dan amal yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Rabah yang bercerita, suatu ketika saya berupaya untuk mendahului Abu Hurairah, ya, dan ia mengundang di suatu malam orang-orang untuk makan malam di rumahnya, di tempat kediamannya. Maka Abu Hurairah yang pertama kali diundang mengatakan, engkau mengalahkan saya hari ini, atau telah mendahului saya mengundang makan malam hari nanti. Dan akhirnya datanglah para undangan. Nah, ketika perkumpulan tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an menyampaikan hadis yang nanti akan berkisar tentang penaklukan kota Mekah. Ya. Kemarin kita telah membaca bahwa Abu Hurairah mengatakan, ala u'alimukum bihadithin min hadithikum ya ma'syar al-ansar. Maukah kalian saya beritahukan tentang sebuah hadith yang berkenaan dengan kalian wahai orang-orang Ansar. Ya. Thumma zakara, ini lanjutan dari hadisnya, thumma zakara fatha Makkah. Lalu beliau menceritakan dalam hadis yang dia sampaikan kepada orang-orang yang berkumpul makan di rumah Abdullah bin Rabah, ya, menyampaikan hadis tentang penaklukan kota Mekah. Faqal, ya, inilah cerita tentang penaklukan kota Mekah yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada mereka yang hadir makan malam di rumah Abdullah bin Rabah. Kata Abu Hurairah, faqal, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dan sampailah beliau di Mekah. Faba'atha Zubair 'ala ihdal mujannibatain. Ya, ketika hendak memasuki kota Mekah, Nabi SAW membagi-bagi pasukannya, ya, menyusun pasukannya dengan memilih Zubair, yaitu Zubair bin Al-Awwam, ya, radhiyallahu ta'ala an, untuk mengepalai sayap salah satu dari sayap kanan Al-Mujannibatain. Ya. Jadi Zubair bin Awam mengetuai pasukan, salah satu dari pasukan yang dibagi-bagi oleh Nabi. Wa ba'atha Khalidan 'alal Mujannibatil Ukhra. Sementara Khalid bin Walid memimpin sayap yang lain. Ya, dibagi oleh Nabi SAW pasukannya, dan bahkan ditetapkan pemimpin-pemimpin setiap pasukan yang dibagi-bagi oleh Nabi. Wa ba'atha Aba Ubaidata 'alal Husari. Wa ba'atha Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya. Khalid bin Walid, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah. Ketiga-tiganya adalah sahabat-sahabat yang gagah perkasa dan biasa memimpin pasukan. Maka Abu Ubaidah, sementara Zubair bin Awam dengan Khalid bin Walid mengetuai pasukan yang sayap kanan dan sayap kiri, sementara Abu Ubaidah ditugaskan oleh Nabi untuk mengetuai Al-Hussar. Di sini Al-Hussar bi dhammil ha wa tasdidis sin al-muhmalataini ay alladhina la duru'a alaihim, mengetuai pasukan yang mana mereka semua tidak punya perisai. Ya. Jadi yang berangkat ke Mekah itu tentu tidak semua memiliki perlengkapan perang yang cukup. Jadi yang tidak punya perisai, ya, dikhususkan pula, dan yang mengetuai mereka adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ya, Abu Ubaidah salah seorang dari 10 yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Begitu juga Az-Zubair bin Awam. Ya. Pembagian ini menunjukkan bahwasanya perang itu taktik, strategi, dan juga tujuannya bukan untuk sekedar mendapatkan syahid. Ya. Kalau seandainya sekedar untuk mendapatkan syahid, maka Nabi SAW tidak mengkhususkan pasukan yang tidak punya perisai. Semuanya dicampur baur, kemudian nanti mereka ya, dengan mudahnya tewas di medan perang. Jadi Nabi SAW khususkan yang tidak punya perisai, tentu mereka tidak terlalu dikirimkan ke pasukan musuh, dan ada strategi khusus untuk mereka yang membuat mereka tidak terlalu berat dalam menghadapi musuh. Ini salah satu ya yang bisa diambil dari strategi menaklukkan kota Mekah yang diatur oleh Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekedar dapat mati, ya. Kalau sekedar untuk mati, maka pasukan yang tidak punya perisai ini mudah matinya. Ya. Datang panah kena, datang tombak kena. Apalagi kalau berhadapan dengan musuh yang lengkap, punya perisai, punya pedang. Ya. Tetapi Nabi SAW khususkan mereka ini, dan mereka tentu taktiknya tidak langsung berhadapan dengan musuh. Ya. Tidak meletakkan mereka di posisi ketika musuh mudah menyerang dari jauh. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fa'akhadhu batnal wadi. Ya. Mereka yang tidak punya perisai ini nanti lewat di dalam lembah, ya, untuk bisa bersembunyi, bisa membentengi diri mereka dengan gunung-gunung, dengan bukit-bukit, sehingga mudah untuk melarikan diri, mudah untuk bersembunyi. Ini yang diatur oleh Nabi SAW. Sementara Nabi wa Rasulullah SAW fi katibatin. Lalu Nabi SAW memimpin salah satu dari pasukan tersebut. Artinya berarti terbagi empat. Ya. pasukan Az-Zubair bin Al-Awwam, Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Mujarrah, dan Nabi sendiri dengan beberapa orang ya, yang mengetuai langsung Nabi. Nah, yang bersama Nabi ini nanti akan kita dapatkan berita dari Abu Hurairah. Ya. Wa Rasulullah sallam fi katibah. Sementara Nabi bersama pasukan kecil. Ya. Qal fa nadhara fara'ani. Jadi yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu belum ditentukan. Ya. Belum ditentukan siapa orang-orangnya. Maka dia melihat mencari-cari siapa nanti yang akan ditugaskan untuk mencari orang-orang yang akan menjadi pasukan Nabi. Ya. Fanadhara, kata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah bercerita tentang peristiwa yang dia hadir di saat itu, saksi. Fanadhara fara'ani. Dia mencari-cari dan dia melihat saya, kata Abu Hurairah bercerita. Ya. Faqal, kemudian dia melihat, ketika dia melihat saya, dia berkata kepada saya, Abu Hurairah, maksudnya memanggil, qultu labbaika ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Faqal, kata Nabi, la ya'tini illa ansari. Ya. Tidaklah yang bergabung dengan saya kecuali, nah ini yang tadi berkenaan dengan cerita Abu Hurairah. Ketika makan itu, saya akan sampaikan cerita tentang kalian wahai orang Ansar. Ya, jadi Nabi SAW pilih pasukan yang akan bersamanya dengan jumlah yang kecil itu adalah orang Ansar. Ini menunjukkan keutamaan Ansar, tingginya kedudukan mereka, mulianya mereka di mata Nabi, cintanya Nabi kepada mereka. Ya. La ya'tini illa Ansari. Tidaklah datang kepadaku kecuali orang Ansar. Zada ghairu Syaiban. Ya. Menambahkan selain dari Syaiban. Syaiban ini perawi. Kalau kita naik ke atas, ada seseorang yang bernama Syaiban ibn Farrukh. Siapa dia? Gurunya Imam Muslim. Ya, gurunya Imam Muslim. Jadi Imam Muslim punya guru nama Syaiban ibn Farrukh. Nah, Syaiban ibn Farrukh ini mengatakan, meriwayatkan cerita ini, bahwa Nabi mengatakan la ya'tini illa ansari. Tidaklah datang kepadaku kecuali orang Ansar. Jadi ketika banyak orang, tentu semua para sahabat mau bersama Nabi, dan bahkan sampai dalam buku yang kita baca di bulan Ramadan tentang pribadi Nabi, kriteria Nabi, sifat Nabi, di antara sifat keutamaan Nabi adalah keberaniannya yang luar biasa. Ya, di medan perang itu para sahabat yang pemberani pun ingin mendekat kepada Nabi. Ya, mendekat kepada Nabi karena mereka juga menciut semangatnya, ya, keberaniannya, ada rasa takut, apalagi ketika peperangan benar-benar berkecamuk, terdengar teriakan kesakitan, suara senjata yang beradu. Ya. Kalau sekarang desingan peluru, ledakan-ledakan, nah saat itu para sahabat mencari-cari Nabi dan mendekat ke Nabi untuk mendapatkan keberanian yang ada pada Nabi. Jadi para sahabat semuanya mau bersama Nabi. Ya. Tetapi Nabi SAW sudah berikan tadi keputusan bahwa la ya'tini illa ansari. Kata-kata la ya'tini illa ansari itu yang diriwayatkan oleh Syaiban bin Farrukh, yang didapatkan oleh Imam Muslim. Sementara dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh selain Syaiban, ya, wazada ghairu Syaiban. Yang selain Syaiban mengatakan atau menambahkan, faqal, ini tambahannya. Nabi berkata kepada Abu Hurairah yang tadi dicari-carinya, ihtif liyal ansar. Ya, ihtif artinya panggil. Ya, panggil untukku orang Ansar. Ihtib ini memanggil dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Nanti kamu cari-cari mana yang Ansar, nah, bawa ke saya, kata Nabi SAW. Ihtib liyal Ansar. Qal fa'atafu bihi. Ya. Maka mereka para sahabat atau orang Ansar yang sudah terpilih itu memutari Nabi. Artinya mereka ikut dalam pasukan Nabi dan mereka melindungi Nabi. Ini yang nampak dari zahir lafaznya. Kemudian selesai cerita tentang orang Ansar, Nabi SAW istimewakan mereka pada perang, pada penaklukan kota Mekah, di mana pasukan Nabi itu semua personilnya orang Ansar. Ya. Kemudian Abu Hurairah bercerita tentang orang Quraisy. Wa wabbashat Quraisyun awbashan laha wa atba'an. Sementara orang Quraisy ketika mendengar pasukan kaum muslimin akan mengepung Madinah dan menyerang Madinah, mereka pun mengerahkan pasukan yang banyak. Terutama yang mereka kerahkan adalah orang-orang pedalaman, ya, orang-orang pedalaman, orang-orang yang mungkin budak-budak atau orang-orang di kampung-kampung. Wabashat Quraisyun awbashan laha wa atba'an, dan pengikut-pengikut. Sementara kafir Quraisy juga telah menyiapkan pasukan, tetapi pasukan yang besar dari orang-orang Aubas. Ya. Faqalu, kata orang Quraisy, nuqaddimu ha'ula'i, nah, kita letakkan mereka. Kalau tadi Nabi SAW ketika hendak menyerang mempertimbangkan persiapan pasukannya, yang tidak punya perisai dikhususkan sehingga mereka tidak terlalu terancam oleh kematian, oleh luka-luka. Nah, sementara orang Quraisy berbeda. Jadi pasukan tadi diletakkan di depan, ya. Sementara mereka orang-orang tokoh-tokohnya di belakang. Ya. Apa kata alasan mereka? Kita dahulukan mereka, letakkan di depan. Fa in kana lahum syai'un kunna ma'hum. Kalau nanti mereka menang, maka kita, ya, kita selamat dan kita juga menang. Ya. Wa in usibu, ya, kalau mereka ternyata kalah, a'tayna alladhi su'ilna, ya, kita telah serahkan apa yang diharapkan oleh pasukan musuh. Artinya sudah banyak mereka, pasukan lawan itu yang sudah tumbang, yang sudah tewas, ya. Kalau seandainya orang-orang yang tidak berguna ini mati, tentu pasukan lawan kan sudah merasa menang. Sementara kita masih hidup. Inilah strategi yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy menghadapi penyerangan dari kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah bercerita, maka Nabi SAW bersabda, tarawna ila awbashi Quraisyin wa atba'ihim. Ya. Kata Nabi, kalian melihat kepada pasukan-pasukan biasa dari orang Quraisy dan pengikut-pengikut mereka. Thumma qal biyadaihi ihdahuma alal ukhra. Ya. Kemudian Nabi SAW melakukan atau mempertemukan kedua tangannya. Ya. Mempertemukan kedua tangannya mungkin seperti ini. Faqala biyadaihi ihdahuma alal ukhra. Salah satu dari keduanya di atas yang lain. Tidak tahu apakah begini. Pokoknya Nabi SAW menggabungkan kedua tangannya. Kalau di sini apa artinya? Memberi isyarat dengan salah satu tangannya di atas tangan yang lainnya seraya bersabda. Ya, di atas tangan yang lainnya. Kemudian dia bersabda, thumma qal, hatta tuwafuni bis-safa. Ya. Kalian lihat ada pasukan-pasukan yang menghadang dari Aubash Quraisy wa atba'im, dari pengikut-pengikut rakyat-rakyat jelata yang tidak ada harganya. Orang Quraisy mengorbankan mereka untuk keselamatan mereka sendiri. Ya. Dan kalian, kita akan berjumpa di Bukit Safa. Ya. Yes. Berjumpa kita di Bukit Safa. Qala fantalaqna Fama sya'a ahadun minna an yaqtula ahadan illa qatalah. Ya. Fama sya'a ahadun minna an yaqtula ahadan illa qatalah. Wa ma ahadun minhum yuwajjihu ilaina syai'an. Ya. Dan kami pun berangkat memasuki Mekah, kata Abu Hurairah, maka tidaklah salah seorang dari kami berkehendak untuk membunuh, kecuali dia pasti mudah untuk membunuh, karena masyarakat biasa mungkin tidak pasukan perang, tapi dikumpulkan agar banyak jumlahnya. Ya. Yang menghadang itu kalau seandainya mereka, para sahabat, mau membunuh, maka pasti mudah membunuhnya. Ya, karena para sahabat pasukan perang. Dan strategi yang diatur Nabi juga luar biasa. Sementara mereka ini hanya sekedar, ya, sekedar umpan, ya, untuk dibunuh. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya untuk tidak membunuh. Ya. Fama sya'a ahdun minna an yaqtula ahdan illa qatala. Pokoknya siapapun yang di kami ini yang mau membunuh, maka mudah untuk membunuh pasukan Quraisy. Ya, wa ma ahadun minhum yuwajjihu ilaina syai'an. Sementara mereka pasukan Quraisy tidak ada yang mampu untuk melawan, karena mereka orang masyarakat biasa. Ya. Jadi mereka ketakutan, mereka pokoknya itu yang keadaan yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Ya. Qala faja'a Abu Sufyan faqala ya Rasulullah ubihat khadra'u Quraisy la Quraisy ba'dal yaum. Datanglah Abu Sufyan dan berkata, wahai Rasulullah, telah dibenarkan khadra'u Quraisy, atau telah diperbolehkan khadra hijau orang-orang Quraisy, dan tidak akan ada lagi Quraisy setelah ini. Maksudnya orang Quraisy sudah akan pasti dipunahkan, akan ditumpaskan habis-habisnya, dan tidak akan ada Quraisy setelah hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk menambahkan pemahaman ini, bahwa kejadian ini kan kejadiannya di tanah haram, tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Ya. Dan Nabi SAW memang diizinkan oleh Allah hanya sebentar untuk berperang. Kalaupun terjadi peperangan di siang hari, seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, maka para sahabat sebenarnya membawa misi itu, tidak mencederai atau melanggar aturan membunuh di tanah haram. Ya. Itu yang dibawa oleh para sahabat, sehingga memang mereka tidak ada yang membunuh. Walaupun mereka berhadapan dengan orang-orang tadi, kalau mereka mau membunuh, maka mudah bagi mereka untuk membunuh. Ya. Sampai-sampai Abu Sufyan mengatakan perkataan tadi, melihat bagaimana tidak berdayanya Quraisy menghadapi pasukan kaum muslimin, apalagi yang barisan yang terdepan yang tadi orang-orang biasa. Ya. Sampai-sampai Abu Sufyan mengatakan, hari ini Quraisy sudah habis, sudah tidak ada lagi namanya, tidak ada lagi taringnya. Ya. Ubihat khadra'u Quraisy la Quraisy ba'dal yaum. Tsumma qala, lihat apa kata Nabi SAW, mengumumkan kepada orang-orang Mekah, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa di antara kalian, wahai penduduk Mekah, yang masuk ke rumah Abu Sufyan untuk menjaga orang Quraisy ini, ya, maka dia aman. Ya. Karena siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tidak akan mungkin diganggu. Ya. Kemudian kata Nabi, faqadatil ansar ba'duhum li ba'din. Kata Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, orang Ansar berbicara satu sama lain. Di antara orang-orang Ansar mulai ada yang nyeletuk. Ya. Kata mereka, ammar rajulu fa adrakathu raghbatun fi qurbatihi atau fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi. Mendengar pengumuman Nabi, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini siapa? Anak sepupu Nabi. Abu Sufyan bukan sepupu, bukan anak. Muawiyah yang kita ceritakan kemarin, Muawiyah yang anak sepupunya. Abu Sufyan itu sepupu Nabi, anak pamannya, anak paman Nabi SAW. Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, sama dengan Ali, ya. Sama dengan Ali, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, ya. Posisinya, hubungan kekerabatannya sama antara beliau dengan Nabi, sama dengan Nabi dengan Ali bin Abi Talib, ya. Jadi ketika Nabi mengumumkan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman, kata orang Ansar, ya. Ini di antara mereka, anda sampai di antara mereka penuh kekhawatiran. Ya, ammar rajulu, adapun laki-laki ini, maksudnya Nabi, fa'atrakathu raghbatun fi qaryatihi. Dia sudah mulai kembali rasa cintanya kepada negerinya. Nabi SAW kan orang Mekah. Ya, sudah mulai muncul kembali rasa cintanya kepada negerinya. Wa ra'fatun bi asyiratihi, dan kecintaan, kedekatan, ketertarikan, ya, hubungan eratnya dengan kerabat-kerabatnya. Ini ucapan orang Ansar ini disebabkan kekhawatiran. Khawatir Nabi SAW setelah ditaklukkan Mekah, dia lupa Madinah. Ya, lupa Madinah, lupa orang Ansar. Padahal Nabi SAW ketika masuk ke Mekah itu apa yang dilakukan Nabi? Justru orang Ansar yang dipilih oleh Nabi SAW sebagai teman-temannya, sebagai pelindungnya. Tak ada seorang muhajirin pun yang dipilih oleh Nabi. Dia bersama orang Ansar. Jadi Nabi SAW memang sudah memberikan mukaddimah, mengkhawatirkan yang ini. Nabi SAW mengkhawatirkan ini. Makanya dia lakukan itu. Dia tampakkan sikap bahwasanya dia memang cenderung kepada orang Ansar. Sekalipun Nabi bersikap demikian, tetap juga muncul, ya, prasangka dari orang Ansar. Biasa, manusiawi. Kecintaan yang luar biasa kepada Nabi, kekhawatiran Nabi berpisah dengan mereka, ya. Akhirnya muncul juga kan, di antara mereka ada yang nyeletuk, Nabi SAW sudah mulai tertarik dengan kampung halamannya, lupa Madinah. Nanti kalau kita selesai perang, dia tidak balik ke Madinah lagi, ya. Dia sudah dekat dengan, dan sudah mulai bertemu dengan kerabat-kerabatnya. Dahulu kan tidak ada kerabatnya, ya. Abu Sufyan kan kerabatnya. Maka dia mengatakan, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, aman, ya. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, melanjutkan ceritanya, waja'al wahyi, datanglah wahyu. Wa kana idza ja'al wahyu, ya. Jadi dalam kondisi, dalam saat kejadian itu turun wahyu. Para sahabat mengenal sekali kapan turunnya wahyu, dari keadaan Nabi, dari keadaan tubuh Nabi, ya. Wa kana al-wahyu idza ja'a, wa kana idza ja'a al-wahyu, adalah Nabi ketika datang wahyu, la yakhfa 'alaina, keadaannya tidaklah tersembunyi dari kami. Jadi para sahabat tahu kapan Nabi menerima wahyu. Misalnya dalam kondisi sedingin-dinginnya, Nabi keringatan. Ya, badannya menggigil. Wahyu itu berat. Nabi SAW terdiam, dan para sahabat tahu kapan Nabi keadaannya itu, bahwa keadaan menerima wahyu. Jadi ketika turun wahyu, para sahabat tidak lagi asing melihat kondisi Nabi SAW. Jadi mereka tahu, oh, Nabi sekarang menerima wahyu. Subhanallah. Saat-saat seperti ini sangat menggembirakan. Ya. Di saat mereka melihat Nabi menerima wahyu. Ini keutamaan yang akan mungkin dicapai oleh siapapun juga di akhir zaman. Ya. Mereka menyaksikan saat-saat Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, fa idza jaa fa laisa ahadun yarfa' tarfahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kondisi menerima wahyu itu, maka tidak ada seorang pun yang mampu menatap Nabi. Ya. Tidak akan ada yang bisa mengangkat kelopak matanya melihat Nabi. Semuanya hening yang berada sekitar Nabi, dan semuanya tertunduk khidmat, dalam kondisi memang saat-saat khidmat, khusyuk, ya. Jadi tidak ada yang mampu mengangkat matanya menatap Nabi SAW, hatta yang qadiyal wahyu, sampai selesai wahyu itu turun. Falamma qudiyal wahyu, maka dalam kasus tersebut setelah selesai wahyu turun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, ya ma'syaral ansar. Orang Ansar tadi kan berbicara sesama mereka, Nabi tidak tahu. Wahai sekalian orang Ansar, qalu labbaika ya Rasulullah. Kata mereka, kami penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala qultum, kata Nabi, kalian berbicara, kalian berkata, kalian berbincang-bincang, dan perbincangan kalian ini, ammar rajulu fa adrakathu raghbatun fi qaryatihi. Diucapkan atau disampaikan oleh Nabi persis dengan yang mereka ceritakan sesama mereka, padahal Nabi tidak mendengar. Kata Nabi, kalian yang telah mengucapkan kata-kata ini, ammar rajulu fa adrakathu raghbatun fi qaryatihi, ini laki-laki, maksudnya Nabi, kecintaan kepada negerinya sudah mulai muncul kembali. Qalu qad kana dzaka, mereka jujur, benar apa yang kamu sampaikan ya Rasulullah. Qal kalla, kata Nabi, sekali-kali tidak. Inni abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya saya ini hamba dan utusan Allah. Kalau dia hamba dan utusan Allah, maka tindakannya tidak akan mungkin menyimpang, tidak akan mungkin dia dipengaruhi oleh kecintaan kepada tanah air, kepada tempat di mana dia tumbuh besar di sana. Jadi agama ini tidak dibangun di atas tumpah darah tanah air. Nah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya saya ini hamba dan utusan Allah. Hajartu ilallah wa ilaikum. Saya ini hijrah kepada Allah dan kepada kalian. Jadi Allah yang memerintahkan dia hijrah. Hijrahnya tujuan utamanya adalah menuju Allah, karena Allah yang memerintahkan. Kemudian karena Allah yang menginginkan saya berjumpa dengan kalian, saling berkasih sayang dan mencinta kepada dengan kalian. Wal mahya mahyakum, hidup adalah hidup dengan kalian. Wal mamatu mamatukum, matinya saya bersama kalian. Subhanallah. Nabi SAW benar-benar menutup kekhawatiran orang-orang Ansar. Apalagi nanti di Perang Hunain. Lebih dari ini kejadiannya. Akan diceritakan juga oleh para sahabat kejadian lebih dari ini. Apalagi kita Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan Hunain itu kepada orang-orang yang masuk Islam, baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah ini. Jadi semakin ini kan sudah mereka sudah mulai merasa nyaman, tentram, tidak khawatir lagi karena Nabi mengatakan demikian. Tetapi ketika kejadian itu kembali kekhawatiran mereka, wajar memang karena mereka sangat mencintai Nabi. Orang-orang Ansar. Maka hidup saya bersama kalian, mati saya bersama kalian. Makanya Nabi SAW meninggal dan dikuburkan di Madinah. Dikuburkan di Madinah. Fa'aqbalu ilaihi yabkun, maka mereka semua menghadap Nabi menangis. Karena ungkapan Nabi SAW tadi, saya ini tidak akan mungkin terpengaruh oleh rasa cinta kepada tempat kelahiran saya. Datangnya saya ke Madinah itu Allah yang memerintahkan. Berjumpa dengan kalian Allah yang menginginkan, menghendaki. Jadi tidak akan mungkin terpengaruh oleh cinta tanah air. Maka mereka datang menghadap dan menangis. Wa yaquluna wallah, mereka mengatakan, demi Allah, ma qulna alladhi qulna ya Rasulullah. Karena mereka merasa benar-benar bersalah kepada Nabi, telah menyinggung perasaan Nabi. Maka mereka menangis, menyesal. Dan mereka ketika menangis itu menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ucapan kami yang terlontarkan itu tidak lain illa dhanna billahi wa bi rasulih, karena kecintaan yang luar biasa dari kami kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang menyebabkan mereka khawatir, sehingga muncul kata-kata yang tadi. Memang kata-kata itu kan menyudutkan Nabi. Ya. Tetapi karena begitu besar cinta mereka, itu yang mereka sampaikan. Ketika Nabi bertanya, benar kalian mengatakan demikian? Kata mereka, benar, jujur mereka. Kemudian ketika mereka menyampaikan alasannya, tidak lain karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Faqala Rasulullah SAW, innallaha, ini jawaban Nabi, innallaha wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'dhiranikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan alasan kalian. Allah yang maha mengetahui, ya. Nabi yang tahu benar bagaimana besarnya cinta orang Ansar. Di bab yang lalu ya, yang perang Badar. Ya, perang Badar kata Sa'ad bin Mu'ad atau Mikdam al-Aswad, ya Rasulullah, dimanapun, kemanapun kamu perintahkan kami, kami akan pergi untuk melindungimu, walau masuk ke dalam ke dasar laut atau pergi ke ujung dunia. Ini orang Ansar yang mengatakan demikian. Jadi itu kata mereka, tidaklah sesungguhnya Allah dan Rasul, yang kata Nabi menjawab alasan mereka, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan alasan kalian. Karena Nabi tahu benar kecintaan mereka kepada beliau. Dan Allah maha tahu bagaimana besarnya cinta orang Ansar kepada Nabi SAW. Wa ya'ziranikum, dan Nabi dan Allah dan Rasulnya menerima uzur kalian. Ya, perkataan yang begitu, ya, perkataan yang benar-benar menusuk ya. Sesungguhnya laki-laki ini sudah mulai terpengaruh oleh kecintaan kepada negerinya, kan perkataan-perkataan yang menyudutkan. Tetapi Allah dan Rasulnya menerima uzur mereka, karena ucapan itu muncul karena kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasul. Ya, wa ya'dhiranikum. Qala fa aqbala an-nasu ila dari Abi Sufyan. Ya. Dilanjutkan oleh Abu Hurairah ceritanya, maka setelah mendengar pengumuman dari Nabi, maka orang Mekah berombong-rombongan menuju rumah Abu Sufyan. Ingin apa? Ingin selamat. Ingin selamat. Itulah Islam. Islam itu bukan ambisius untuk membunuh. Padahal mereka yang inginnya Nabi itu mereka semuanya aman, itu mereka yang dahulu sangat menyakiti Nabi. Yang mencela Nabi, mencaci Nabi, menyakiti Nabi. Apapun mereka lakukan untuk menyakiti Nabi SAW. Nah sekarang justru Nabi ingin mereka aman, tidak ada yang terganggu. Ya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ini menunjukkan kemuliaan Abu Sufyan juga di mata Nabi, maka dia aman. Maka berbondong-bondonglah orang menuju rumah Abu Sufyan. Wa aghlaqan nasu abwabahum. Yang lainnya, karena dalam lafaz hadis yang lain, barang siapa yang berada dalam rumahnya aman. Dan bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah aman. Apa ini? Tidak tujuannya menghabisi, memusnahkan. Kalau memang kata seperti kata Abu Hurairah tadi, kalau memang seseorang mau mengangkat senjatanya, maka mudah membunuh. Karena yang di hadapan mereka orang-orang biasa. Ya, yang memang dijadikan umpan untuk mati, tapi tidak ada yang mengangkat senjatanya. Dan bahkan Nabi mengatakan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk berada dalam rumahnya aman, tidak akan dibuka pintu rumahnya, atau kalaupun tidak tertutup pintu rumahnya, akan dimasuki oleh pasukan kaum muslimin ya, untuk membunuh orang di dalamnya. Maka kata Abu Hurairah, orang-orang yang tidak akan besar rumah Abu Sufyan. Jadi yang lainnya berada dalam rumahnya dan menutup pintu rumah masing-masing. Ya. Qala wa aqbala Rasulullah sallam, kata Abu Hurairah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ya, berangkat hatta aqbala ilal hajari, sampai dia ke Hajar Aswad. Ini tidak ada sedikit pun tergunakan senjata untuk membunuh. Ya. Ini yang penaklukan tadi. Ya. Menakulkan. Ya, sampai Nabi di Hajar Aswad, fastalamahu, kemudian Nabi SAW menyentuhnya, ya, menyentuh Hajar Aswad. Bayangkan berapa lama? Ya, memang tahun sebelumnya memang ada, itu ganti dari Umrah Hudaybiyah tidak terjadi, kemudian besoknya di tahun berikutnya diganti. Itu setelah bertahun-tahun mereka rindu untuk berjumpa dengan Ka'bah, Nabi SAW masuk kemudian langsung ke Hajar Aswad, menyentuhnya, thumma tafa bil bait, kemudian dia mulai tawaf, ya, mulai tawaf. Dan tidak ada potret yang seperti ini terjadi pada umat-umat yang lain. Kata siapa? Kata Ratu Balqis apa? Ya. Dalam surat Al-Naml, ya, kalau terjadi peperangan dan satu kaum menyerang satu kaum, maka semua dihabisi. Ya. Ya. Dihabisi. Dimusnahkan. Ja'ala ahlaha dalam surat An-Naml, bagaimana alasan kenapa Ratu Bilqis itu memilih untuk berdamai dan tidak terjadi peperangan? Karena perang itu memusnahkan, ya, merugikan. Perang itu menghancurkan ekonomi, menghilangkan rasa aman, ya, itu perang. Dan ini keindahan Islam masuk, dan sama sekali tidak ada satupun yang disentuh oleh pasukan kaum muslim, kecuali ada sebagian tempat yang memang ada orang yang menyerang, kemudian yang pasukan kaum muslimin ini membela diri, ya. Tetapi kalau memulai untuk membunuh, tidak ada. Ya. Kemudian tawaf Nabi SAW di Ka'bah, ya. Qala fa'ata ala sanamin ila jambil bait. Ketika itu berhala masih banyak. Lalu Nabi SAW menuju salah satu berhala yang dekat dengan pintu Ka'bah. Ya. Kanu ya'budunahu, orang-orang Arab mengibadatinya. Ya, mengibadati bukan Rabbul Ka'bah yang diibadati, tapi Tuhan yang mereka buat sendiri. Ya. Qala wa fi yadi Rasulullah sallam qausun wa huwa akhidun bi siyatil qaus. Nabi SAW ketika itu di tangannya ada qaus, apa? Busur panah. Ya. Wa huwa akhidun bi siyatil qaus, dia mengambil, memegang ujung busur panah itu. Falamma ata 'ala sanam ja'ala yaq'anuhu, ketika dia mendekat ke berhala tadi, mata berhala tadi. Jadi berhala itu punya mata. Ke mata berhala tadi, wa yaqul, kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah tumbang kebatilan. Falamma faragha min tawafih, selesai dia dari tawaf, atas Safa, dia menuju bukit Safa, fa'ala alaih, dia menaikinya, mendakinya, hatta nazara ilal bait, sampai dia menghadap ke, melihat ke Ka'bah, wa rafa'a yadayhi, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya, faja'ala yahmadullah wa yad'u, dan dia memuji Allah dan berdoa, bima sya'a ayyada'uwa, dengan doa-doa yang ia kehendaki. Ini ketika dia memulai sa'inya. Ini Nabi SAW masuk untuk umrah, ya. Masuk untuk umrah, bukan untuk memerangi dan membunuh. Padahal dia Fathu Makkah memang, ya, Fathu Makkah. Inilah sebahagian cerita penaklukan kota Makkah yang diceritakan oleh saksi mata. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan banyak memang pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tapi pagi ini kita tidak mungkin menguraikannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang besok kita akan tetap bersama Sahih Muslim, ya. Mudah-mudahan bisa kita sisipkan beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang panjang ini untuk kita setelahnya melanjutkan ke hadis-hadis berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.